Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masih kita pada hadis Tsauban yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Tambahan lafaz yang didatangkan oleh Al-Barqani fi sahihih dan kita sudah sampai pada lafaz qauluhu wa idza waqa'a 'alaihi musayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi pertumpahan darah pada mereka, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan diangkat sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak, ketika terjadi di sana pertumpahan darah. Di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tidak akan diangkat. Dan akan terus terjadi. Sampai hari kiamat kelak. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'a kama akhbar, sebagaimana khabar-khabar yang sebelumnya, yang ini pun waqa'a kama akhbar, terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertumpahan tersebut, pertumpahan darah tersebut? Awal mulanya adalah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Yang kemudian setelahnya muncul di sana perselisihan semakin bertambah sampai pada zamannya Utsman bin Affan dengan terbunuhnya beliau radhiyallahu taala an. Khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan. Terbunuh. Ditumpahkan darahnya. dengan sebab fitnah yang dimunculkan di zaman tersebut. Oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Sabah. Yang mana dia adalah seorang Yahudi. Yang kemudian masuk Islam di zamannya Uthman ibn Affan. Menampakkan keislamannya akan tapi menyembunyikan kebenciannya. Fitnah yang ditimbulkan oleh satu orang ini menggerakkan, memprovokasi. Sekian manusia di masa itu. Sehingga bergeraklah orang-orang yang berada di Mesir, bergeraklah orang-orang yang berada di Syam. Bergeraklah orang-orang yang ada di Irak. Dengan sebab provokasi-provokasinya. Membakar emosi massa supaya tidak terima dengan keputusan pemerintahan yang sah. Di masa tersebut tentu saja adalah kebijakan Uthman ibn Affan. Sehingga dengan sebab provokasinya bergeraklah di sana dan berkumpul sekitar 2.000 orang. Ada yang dari Syam, ada yang dari Mesir, ada yang dari Irak. Setiap orang memiliki motif yang berbeda-beda. Akan tapi tujuannya sama ketika itu, yakni Al-Madinah menuju Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Maka bergeraklah dengan sebab provokasi satu orang memunculkan fitnah yang ketika itu fitnah yang paling besar belum pernah terjadi sebelumnya. Maka bergeraklah sekitar 2.000 orang menuju Madinah. Dalam rangka untuk mendemo. Tidak terima dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sah ketika itu Uthman ibn Affan. Yang akhirnya tindakan demonstrasi yang mereka lakukan sama sekali tidak berujung kepada kebaikan. Sama sekali demonstrasi yang mereka lakukan tidak kemudian memunculkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kejelekan. Dan kejelekan kemudian muncul kejelekan berikutnya yang lebih besar lagi. Dua ribu orang menuju Madinah. Sampai di rumahnya Uthman ibn Affan. Maka mereka pun mengepung rumah Uthman ibn Affan ketika itu. Dikepung sekitar 2.000 orang. Laisa fihi musahabah, yang tidak ada di antara mereka satu orang pun dari kalangan mereka para sahabah. Tidak ada satu pun dari kalangan ahlul ilm di masa itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya demonstrasi itu bukan dari amalan dan tuntunan Nabi. Bukan dari tuntunan mereka salafun saleh. Akan tapi itu adalah amalan yang dimunculkan oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Bukan dari Islam sama sekali. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari demonstrasi tersebut bukan kebaikan, bukan pembenahan. Akan tapi justru yang timbul adalah kerusakan demi kerusakan. Maka kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti jalan dan nasihatnya Rasuluna Nabiuna sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi penguasa kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh beliau, as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyyun, walaupun yang memerintah kalian itulah seorang budak Habasyi. Yang secara hak tidak pantas untuk menjadi penguasa. Akan tapi ketika dia menjadi penguasa, maka as-sam'u wa ta'ah, wajib untuk mendengar dan taat. Tuntunan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menuntunkan sesuatu, tidaklah mengajarkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut itu ghalibuhu al-masalih, kebanyakannya adalah isinya maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut pasti akan menimbulkan mafasid, kerusakan. Dan ini kita saksikan. Bagaimana demonstrasi-demonstrasi yang diadakan oleh sebagian manusia, walaupun mereka menamakan demonstrasi tersebut dengan nama-nama Islam, dengan nama-nama yang sejuk, dengan nama-nama yang damai. Bagaimana akhir dari demonstrasi tersebut? Sebagaimana yang terjadi di masanya Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Setelah pengepungan selama 20 hari. Sebagian menyebutkan 20 hari ngepungnya. Sebagian menyebutkan kurang dari itu. Ada yang menyebutkan lebih dari itu. Sekitar 20 hari. Terjadi pengepungan rumah Utsman bin Affan. Dikepung. Oleh mereka ummatun mariqah. Khawarij. Kaum teroris. Di masa tersebut dikepung sampai-sampai Utsman bin Affan menginginkan untuk meminum air sumur yang beliau buat sendiri dengan uang beliau sendiri. Mereka pun menghalanginya. Tidak boleh meminum air dari sumur yang dibuat oleh beliau sendiri. Bahkan bagaimana salah seorang sahabiyah, salah seorang istri di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengambilkan air untuk Utsman bin Affan. 20 hari bukan waktu yang pendek. Dan selama itu beliau puasa. Ada sebagian sahabiyah ingin membawakan air untuk diberikan. Dengan menunggangi kendaraannya, maka kemudian kendaraannya tersebut ditegat oleh mereka sampai terpelanting dari binatang tunggangannya. Khawarij, orang-orang khawarij. Demikian keadaan mereka. Tindakan yang mereka lakukan, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, walaupun mereka mengatasnamakan apa yang mereka perbuat sebagai bentuk pembelaan kepada Islam, akan tapi tidak pernah kemudian berujung kepada kebaikan. Tidak pernah kemudian menghasilkan kebaikan yang berikutnya, kebaikan yang berikutnya. Justru yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Selama 20 hari ngepung, akhirnya enggak sabar. Sebagian kemudian menerobos masuk rumahnya Utsman bin Affan yang ketika itu hari Jumat. Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Maka masuklah sebagian mereka ke dalam rumahnya Utsman bin Affan dengan membawa senjatanya. Maka kemudian diayunkan pedangnya ke arah Utsman ibnu Affan, maka meninggallah beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, pertumpahan darah. Maka setelah terjadi kejadian seperti ini, fitnah yang besar di masa tersebut, di zaman tersebut, belum pernah terjadi fitnah yang seperti itu sebelumnya. Nah, maka apa yang terjadi? Muncul masa-masa berikutnya fitnah-fitnah terus. Lebih besar lagi. Perang Siffin, perang Jamal. Kemudian berikutnya, berikutnya. Lam yurfa, tidak diangkat. Ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Terus terjadi pertumpahan darah. Wala takumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Maka tidak akan tegak hari kiamat sampai hayyun min ummati, salah satu kampung, desa atau sekelompok dari umatku mengikuti mereka orang-orang musyrikun. Nah, tidak akan tegak hari kiamat sampai kemudian ada sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kaum musyrikin. Memiliki salah satu dari dua makna. Makna yang pertama, dia memisahkan diri dari kaum muslimin kemudian ikut ke dalam kelompoknya mereka orang-orang musyrikun. Makna yang pertama. Kemungkinan makna yang pertama. Atau bisa juga memungkinkan makna yang kedua, maksudnya dia mengikuti kaum musyrikin adalah mengikuti akidah syirik mereka. Mengikuti kaum musyrikin, mengikuti kesyirikan yang ada pada mereka, ikut-ikutan ibadah yang mereka lakukan. Keluar dari dinut tauhid. Kemudian mengikuti agamanya orang-orang musyrik. Ikut berbuat syirik. Wa hatta ta'budu fi amun min ummatil auzan. Dan tidak tegak hari kiamat sampai sekelompok besar dari umatku itu beribadah kepada Ausan, berhala. Nah, ini kalimat syahid. Yang kemudian riwayat ini didatangkan oleh muallif rahimahullahu taala bahwasanya ba'dhu hadhil ummah ta'budul auzan. Sebagian umat ini ada yang beribadah kepada Ausan, beribadah kepada berhala. Berdasarkan riwayat dan hadis yang beliau bawakan. Ini lafaz ini syahidnya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok besar dari umatku mereka beribadah kepada Ausan. Lafaz ini yang kemudian hadis ini diletakkan oleh mu'alif di bawah bab yang beliau buat bahwasanya anna ba'dhu hadhil ummah ta'budul ausan, bahwasanya sebagian dari umat ini nanti akan ada yang beribadah kepada ausan. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.